Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini dan di waktu yang baik ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di satu majelis yang mana ini adalah majelis yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan as-sakinah ke dalam hati-hati orang yang menghadirinya. Dan sebagaimana disabdakan oleh Nabi, wa ghasyiyatuhum rahmah, manusia yang hadir pun, semua yang hadir pun akan diberikan rahmat, diliputi rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, malaikat pun hadir. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah pun akan membangga-banggakan orang yang hadir tersebut di hadapan para malaikat. Itulah majelis ilmu yang kita semuanya pada saat ini menghadirinya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa hadir di berbagai kesempatan yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambilkan faedah pada kesempatan kali ini yang dari satu artikel ya, yang berjudul Ashru Dhul Hijjah Fadailuha wal A'malul Mustahabbatu Fiha. Jadi 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah, keutamaan dan juga amal-amal yang dianjurkan di dalamnya. Famin fadlillahi ta'ala ala ibadihi an ja'ala lahum mawasima litta'at. Termasuk keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk mereka, hamba-hambanya, yakni waktu-waktu yang bisa digunakan untuk kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dikatakan musim-musim untuk taat. Jadi waktu-waktu khusus yang dimana manusia dianjurkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Yastakfiruna fiha minal amali salihi, yang mana manusia di situ dianjurkan untuk memperbanyak amal salih dan juga berlomba-lomba untuk melakukannya, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sa'idu man iqtanama tilkal mawasima. Dan orang yang beruntung adalah orang yang bisa menggunakan kesempatan-kesempatan tersebut. Falam yaj'alha tamuru 'alaihim mumururan 'abiran. Maka orang tadi itu tidak akan melewatkan kesempatan itu. Tidak akan melewatkannya begitu saja. Maka dia berupaya untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan dan juga berupaya untuk menggunakan kesempatan itu dengan baik. Famin hadhil mawasin al-fadilah, dan di antara waktu-waktu yang utama ini adalah Asyru Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, kalau kita tarik artinya pada saat ini kita melihat lebih luas lagi, maka kita berada di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yang itu berada di waktu yang utama 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari ini ada di bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan haram, yang Allah Ta'ala berfirman tentang bulan ini, yakni sebagaimana di dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari di mana Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan, yang mana 4 bulan ini yakni termasuk bulan-bulan haram. Nah, 4 bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan satunya bulan Rajab. Bulan Dzulqa'dah ini sudah kita lewati, ya. Bulan Dzulqa'dah ini sudah kita lewati, dan kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, ya. Dan kemudian setelahnya masih ada bulan Muharram, dan setelahnya lagi terlewat ya beberapa bulan, itu ada bulan Rajab. Nah, 4 bulan ini disebut dengan bulan haram. 4 bulan ini itu disebut dengan bulan haram. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam ayat tersebut, "Fala tadzimu fihinna anfusakum." Dan janganlah kalian mendzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Maka ada larangan dari Allah untuk mendzalimi diri sendiri. Para ulama mengatakan bahwasanya maksud dari janganlah kalian mendzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut, itu artinya janganlah kalian bermaksiat di bulan-bulan tersebut, karena memiliki nilai yang berbeda, ya, memiliki nilai yang berbeda. Ya, maka larangan dari maksiat di bulan ini atau di bulan-bulan haram itu jauh lebih dilarang lagi daripada larangan sekedar bermaksiat di bulan-bulan yang lainnya. Dan berlaku pula sebaliknya. Ya, maka ketika kita itu melakukan ketaatan-ketaatan di dalamnya, maka ini memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan tatkala kita melakukannya di bulan-bulan yang lain. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antaranya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Wa hiya ayyamun syahidalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annaha afdalu ayyamid dunya. Yang itu adalah hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam persaksikan bahwasanya dia adalah hari yang paling afdal di dunia ini. Wa hatha 'alal 'amali shalihi fiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menganjurkan agar kita melakukan amal saleh di dalamnya. Bal inna lillahi ta'ala aqsama biha, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumpah dengan hari-hari ini. Wa hadha yastad'i min al-'abdi ay yastahida fiha, dan ini menuntut kita semuanya, jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersungguh-sungguh beristihad melakukan amal ibadah di dalamnya. Wa yakthuru minal a'mali salihati, wa yukthiru minal a'mali salihati, dan memperbanyak amal saleh di dalamnya. dan juga agar kita semuanya ini menggunakan kesempatan ini dengan baik. Nah, di dalam risalah ini maka akan dibahas dan diterangkan tentang keutamaan-keutamaan yang ada dan juga anjuran amal-amal yang dianjurkan untuk kemudian kita kerjakan di hari-hari ini. Ya, meskipun sudah terlewat sebagian besarnya, agak tetapi tidak menjadi masalah, ya, karena ini adalah satu ilmu. Ini adalah satu ilmu, dan ilmu itu adalah lebih didahulukan dan lebih diutamakan sebelum kemudian kita bertindak dan berbuat. Maka ketika orang itu mengetahui ilmunya, insya Allah nantinya di kesempatan yang lain pun dia pun bisa mengamalkan ilmu ini. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus dalam hal ya 10 hari pertama ini yang kita sedang berada di dalamnya, bagaimana kemudian kita menyambut, bagaimana kita menyambut 10 hari pertama ini yang dikatakan ya bahwasanya ini adalah afdalu ayyamid dunya, hari yang paling afdal di dunia ini. Dan juga di sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai sumpah, sebagaimana dalam firman Allah, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Dan malam yang 10 yang dimaksudkan di sini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, bagaimana seorang mukmin itu hendaknya menyambut hari-hari ini? Dan ini pun sesungguhnya tidak hanya khusus di 10 hari pertama, tapi di waktu-waktu yang baik yang lain, yang nantinya mungkin akan kita jumpai selain daripada waktu-waktu ini. Ya, seperti bagaimana ketika di bulan Ramadan atau di waktu-waktu yang mulia yang lain. Maka seorang mukmin hendaknya menyambutnya dengan at-taubatus shadiqah, dengan taubat yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa 'alal muslimi ayyastaqbila mawasimat ta'ati. Maka bagi seorang muslim hendaknya dia menyambut waktu-waktu untuk taat ini, musim-musim taat ini, waktu-waktu yang mulia ini, yakni dengan taubat yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga rujuk kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa fi taubati falahun lil abdi fid dunya wal akhirah. Maka dalam taubat itu ada falah, ada kemenangan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-31, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian semua mendapatkan keberuntungan atau agar kalian beruntung. Maka tobat, di antara faedah yang akan kita dapat adalah keberuntungan. Kita akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian bagaimana kita menyambut musim-musim ketaatan yang lain? Dengan cara apa? Yani al-azamul jadu alal iktinami hadihil ayam. Punya azam yang kuat menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Maka yang bagi alal muslimi ayyaharisa hirsan syadidat ala imarati hadihil ayami bil a'mali wal aqwali salihati. Maka seyogianya bagi seorang mukmin dia bersemangat dengan semangat yang kuat untuk menghidupkan hari-hari yang mulia ini dengan amal-amal saleh, dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa man azama ala syai'in a'ana Allahu wa hayya'a lahu al-asbab allati tu'inuhu ala ikmalil amali. Dan barang siapa yang berazam terhadap sesuatu, maka Allah Ta'ala akan menolongnya. Jadi barang siapa yang berazam terhadap sesuatu dengan baik, atau berazam untuk melakukan ketaatan dengan baik, maka Allah pasti akan menolongnya dan mempersiapkan baginya sebab-sebab yang bisa menolong dirinya menyempurnakan amal yang hendak dia kerjakan tadi. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk bisa beribadah kepada kami, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk bisa menempuh jalan kami, maka niscaya kami akan memberikannya kepadanya petunjuk, yakni jalan kami. Maka satu faedah pula bagi kita semuanya, ketika ada orang yang dia berazam kuat ingin berubah, atau dengan bahasa kerennya sekarang ingin berhijrah, maka Allah Ta'ala akan memudahkan jalannya. Orang yang ingin bertobat, insya Allah akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang ingin beramal saleh, insya Allah akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, bagaimana kita menyambut musim-musim ketaatan ini, yakni al-bu'du anil ma'asi. Yang ketiga adalah dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Fakama anna ta'ati asbabun lil qurbi minallahi ta'ala, fal ma'asi asbabun lil bu'di anillahi wa taradi min rahmatihi. Maka sebagaimana ketaatan itu menjadi sebab kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka demikian pula maksiat ini menjadi sebab jauhnya hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan terjauhkannya dia dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taat itu menjadikan sebab kita menjadi dekat dengan Allah, dan juga ma'asi atau kemaksiatan itu menjadi sebab kita terjauhkan dari Allah dan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu yang namanya syaitan, syaitan itu dari kata-kata syatana, maknanya ba'uda, jauh. Kenapa syaitan disebut syaitan? Karena syaitan itu menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa syaitan disebut syaitan? Karena dia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap siapa saja yang punya sifat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah syaitan. Makanya di dalam satu ayat Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan sungguh kami telah menjadikan untuk tiap-tiap nabi itu musuh berupa syaitan dari kalangan manusia dan juga syaitan dari kalangan jin. Maka manusia ada yang menjadi syaitan, jin pun ada yang menjadi syaitan. Kapan manusia itu menjadi syaitan? Kalau dia punya sifat-sifat sebagaimana sifat syaitan, yakni jauh dari rahmat Allah dan menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah syaitan. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seyogianya di waktu-waktu yang baik ini, di musim-musim ketaatan ini, kita jauhkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kemaksiatan itu menjadi sebab jauhnya manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan terjauhkannya manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad yuhramul insanu rahmatallahi bisababi dhanbin yartakibuhu. Dan terkadang manusia itu diharamkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah disebabkan apa? Dosa-dosa yang telah dia perbuat. Maka dosa itu menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kunta tatma fi maghfirati dhunubi wal idki minan nar fa ahdhir alwuqu fil ma'asi fi hadhihi al ayami wa fi ghairiha. Dan jika Anda itu berkeinginan agar diberikan ampunan dan juga pembebasan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah, jauhilah maksiat di hari-hari yang mulia ini dan juga di hari-hari yang lainnya. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan bulan Dzulhijjah? Apa keutamaan bulan Dzulhijjah? Selain bulan Dzulhijjah itu merupakan bulan yang haram, yang di situ Allah Subhanahu wa taala haramkan adanya peperangan di dalamnya, dan juga Allah taala lebih mengharamkan lagi bagi manusia atau bagi hamba-hambanya untuk bermaksiat di dalamnya, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat fala tadzimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian mendzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut, yang maknanya janganlah kalian melakukan kemaksiatan di bulan tersebut. Maka di situ pun ada keutamaan-keutamaan yang lain, sebagaimana ya di situ ada 10 hari bulan Dzulhijjah ini yang Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengannya. Maka dalam surah Al-Fajr sebagaimana tadi kita bacakan, di antaranya adalah wal fajr walayalin asyr, demi fajar ya, dan juga demi malam-malam yang 10. Maka sebagian ahli tafsir itu mengatakan malam-malam yang 10 ini maknanya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah pendapat jumhur mufassirin atau mayoritas ahli tafsir. Kemudian di situ ada yang kedua, ada hari-hari al-ma'lumat. Jadi ada ayyam ma'lumat yang disyariatkan di dalamnya kita untuk berzikir. Maka Allah taala berfirman di dalam surah Al-Hajj, wayadkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan agar supaya mereka berzikir dengan asma Allah pada hari-hari yang sudah diketahui, hari-hari yang sudah ditentukan itu, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa rizki, yakni berupa bahimatul an'am, yakni hewan ternak. Maka di sini ada al-ayyam al-ma'lumat, ada hari-hari yang ditentukan, ada hari-hari yang yang di situ itu disyariatkan bagi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jumhur ulama ala anna al-ayyama al-ma'lumati hiya 'ashru dzulhijjah. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang diketahui yang ditentukan tadi, itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian keutamaan yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida laha bi annaha afdalu ayyamid dunya. Ini sebagaimana di awal tadi juga sudah disinggung, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mempersaksikan hari-hari ini bahwasanya ini adalah hari-hari yang paling utama di dunia ini. Maka terdapat riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, fadlu ayyamid dunya ayyamul ayyamul asr. Yani hari yang paling afdal di dunia adalah hari-hari yang 10. Yani yang dimaksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ditanyakan, la mithlahunna fi sabilillah, apakah tidak ada yang menyamainya wahai Rasulullah, meskipun itu jihad fi sabilillah? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la mithlahunna fi sabilillahi illa rajulun ufira wajhuhu bitturab. Tidak ada yang semisal dengannya, yakni meskipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, kecuali orang yang berjihad tadi kemudian mukanya itu ditutupi dengan debu, artinya dia mati, artinya dia meninggal syahid. Meninggal syahid, ya, maka baru kemudian menyamainya. Kemudian keutamaan yang lain adalah anna fiha yaumu Arafah. Di bulan Dzulhijjah atau di 10 hari ini ada hari Arafah. Dan hari Arafah itu adalah hari-hari di mana di situ jamaah haji itu berwukuf di dalamnya. Dan pada saat ini itu tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan penentuan awal Dzulhijjah antara negara kita dengan Saudi Arabia. Ya, maka pada saat ini jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Ya, sedang wukuf di Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu banyak membebaskan hamba-hambanya di hari Arafah. Ya, di mana manusia di situ bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan ya, berkenaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Apakah ini hanya berlaku bagi jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji di Arafah, ataukah berlaku bagi umum seluruh manusia di hari Arafah di mana saja tempatnya, tidak hanya di Arafah? Maka itu menjadi sebaik-baik doa, menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Ya, sebagian berpendapat ya, itu hanya berlaku ya, bagi jamaah yang menunaikan ibadah haji dan berada di Arafah. Ya, yang lain berpendapat ini sifatnya umum bagi siapa saja yang dia di mana saja tempatnya pada hari itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi sebaik-baik doa. Kemudian keutamaan yang lain yang ada di bulan Dzulhijjah, yakni anna fiha yaumun nahr. Di dalamnya ada hari nahar, hari menyembelih. Di mana di situ kaum muslimin itu dianjurkan bagi yang mampu untuk menyembelih hewan kurban. Dan ini sebagai bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja yang mampu untuk menyembelih, maka dia sembelih hewan kurban. Ya. Dan pahalanya itu bisa berlaku untuk dirinya dan juga seluruh keluarganya. Dan ini sebagaimana yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berkurban untuk diri beliau dan juga untuk ahli bait beliau. Dan bahkan beliau pun pernah berkurban untuk umat beliau, yaitu untuk kita semuanya. Dan yang namanya kurban ini merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Maka dikatakan oleh Allah taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka keimanan yang benar ini menuntut kita untuk senantiasa bersedekah, berinfak, mengeluarkan apa yang kita cintai fi sabilillah, dalam rangka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukti keimanan. Dan kita tidak sampai pada keimanan yang sempurna hingga kemudian kita bisa mengeluarkan apa yang kita cintai, kita bisa menginfakkan apa yang kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka umumnya yang dicintai oleh manusia adalah harta. Umumnya yang dicintai oleh manusia adalah harta. Ya, maka tidak sampai pada ketaatan yang sempurna hingga kemudian kita bisa mengorbankan apa yang kita cintai. Ya. Meskipun ya, bentuknya itu tidak selalu, tidak melulu itu. Ya. Karena kadang-kadang ada ya, manusia yang dia berkorban tidak dengan hartanya, tapi dengan waktunya yang berharga. Ya, boleh jadi waktu untuk keluarganya ya gunakan untuk fisabilillah. Ya. Kemudian tenaganya. Ya. Kemudian yang lainnya. ya, meskipun tidak melulu ya, ini maksudkan adalah harta, tapi keumuman manusia apa yang dia cintai dari dunia ini adalah harta benda, dan dia tidak sampai pada ketaatan yang sempurna hingga kemudian bisa menggunakan apa yang dia cintai tadi atau menyisihkan dari apa yang dia cintai tadi untuk fisabilillah. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada apa di bulan Dzulhijjah ini? Ijtima'u ummahatil ibadati fiha, terkumpulnya induk ibadah di dalamnya. Terkumpulnya induk ibadah di dalamnya. Maka dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya walladhi yadhhar anna as-sababa fi imtiyazi 'ashri dzulhijjati li makanin istima'u mahatil ibadati fihi wa hiya as-salah was-siyam was-shadaqah wal-hajj wa la yata'atta dzalika bighairihi. Dan yang nampak sebab kenapa 10 hari Dzulhijjah ini menjadi waktu yang utama, atau lebih umumnya berarti di bulan Dzulhijjah ini menjadi waktu yang sangat utama ya, khususnya di 10 harinya ini, adalah terkumpulnya semua induk ibadah di dalamnya. Maka di situ ada salat, di situ ada siam, di situ ada sedekah, dan di situ ada haji, yang itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan Ramadan, maka hanya ada puasa. Tapi di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 harinya, maka terdapat terkumpul di dalamnya induk dari ibadah. Ada salat, kita disyariatkan ya, salat, ya, salat Aid, ya. Kemudian juga ada siam, ya, tanggal 9-nya atau secara umum mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya. Kemudian juga ada sedekah di dalamnya dengan berkurban, dan juga ada ibadah yang utama yakni ibadah haji, yang itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yakni keutamaan beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana hadis yang sering kita dengar yakni hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada satu hari yang amal saleh itu lebih dicintai di dalamnya, melebihi amal saleh yang dikerjakan di hari-hari yang 10 ini. Maka dikatakan atau ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah," wahai Rasulullah, apakah tidak bisa menyamainya, termasuk juga jihad fi sabilillah? Ya, tidak bisa menyamainya, termasuk juga jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bi syai', kecuali seseorang yang dia keluar dengan jiwa dan juga hartanya, kemudian tidak kembali dengan keduanya sedikit pun juga. Jadi hartanya tidak kembali, jiwanya pun tidak kembali. Artinya ya, dia berjihad dengan harta dan juga jiwanya. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadalla al-hadis wa ghairihi ala anna kull 'amalin salihin yaqa'u fi ayyami 'ashri dzulhijjah ahabbu ila Allah taala min nafsihi idza waqa'a fi ghairiha. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal saleh itu sendiri ketika dikerjakan di hari-hari yang lain. Dan kalau amal itu lebih dicintai oleh Allah, berarti itu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza tabayyana laka akhi al-muslim fadlul amali fi asri dzulhijjah. Sudah ada. Haji. Kita cukupkan sekian dikarenakan sudah waktu adzan. Ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi